Please welcome People Mati. We'll be right back. Selamat sore Lumajang. Terima kasih teman-teman Lumajang yang sudah bikin event ini. Kalian sudah menghidupkan skena underground, tetap menyala apinya. Tepuk tangan untuk panitia dan kalian semua yang sebuah kehormatan ada di sini. Lagu selanjutnya bisa kalian nikmati lagu selanjutnya ini di YouTube, sudah kami keluarkan. Itu single kedua dari kami. Sebuah lagu yang berjudul Fabel. Thank you. Lumajang Deadfest. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih juga pada teman saya, Suro, ex Daging, yang sudah menemani Sibul Mati. Tepuk tangan dulu untuk Suro. Kita tidak bisa full line up hari ini, mohon maaf dikarenakan basis kita ada urusan keluarga yang amat sangat tidak bisa ditinggali lah pada intinya itu. Lagu ini bakalan menjadi single ketiga kita, cuma nanti bakalan kita siarkan mungkin 4 bulan ke depan, 3-4 bulan ke depan. Teruntuk risau yang berkecamuk, belati dengan liar mengeksekusi, dendam dan darah menyadur di antara peluh dan asa. Ruh dan raga bersambut, merenggut. untuk teman-teman yang ingin beli CD Simpul Mati, kaset Grogot, atau merchandise dari Simpul Mati dan Grogot, bisa beli di depan pintu masuk dan keluar. Di sebelah kiri kita bawa beberapa merchandise untuk teman-teman. Ini untuk mempersingkat waktu, lagu terakhir dari kita. Saya mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman Lumajang Dead Fest, khususnya panitia dan juga pemilik tempat ini juga. Saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman skin, teman-teman skena, tolong dijaga tempat yang sudah diperbolehkan untuk kita berpesta. Dan give applause buat kalian semuanya, terima kasih banyak. Lagu terakhir dari kami. Terima kasih banyak. Bidok Mahabadaka. Come on.